Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan tasrif pada fi'il madhi disandarkan atau dihubungkan dengan dhamir rafa sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Sekarang pada jenis fi'il madhi yang mu'tal, yakni pada fi'il madhi tersebut, ya, salah satu huruf penyusunnya adalah huruf illah. Dan sebagaimana diketahui, pada fi'il mu'tal ini ada beberapa jenis fi'il mu'tal sesuai dengan letak huruf illah tersebut. Nah, pada mu'tal fa', yakni fa' kalimah berupa huruf illah atau disebut dengan fi'il misal, kalau diperhatikan di sini tidak ditunjukkan contoh perubahan atau tasrif fi'il misal tersebut atau mu'tal fa, ya, yakni huruf pertama fa kalimah berupa huruf illah. Misalnya wajada, wasola, ataupun yasara, di mana fa' kalimah huruf illah wawu atau ya. Di sini tidak dicontohkan, tidak ditunjukkan, tidak diperlihatkan contoh ataupun perubahan tasrif dari fi'il ini ketika dihubungkan dengan dhamir rafa'. Kenapa? Ya, karena pada fi'il mithal atau mu'tal fa' ini perubahannya sama dengan wazan ataupun sama dengan yang sahih salim. Jadi tinggal menerapkan sesuai dengan wazan, sesuai dengan contoh yang sahih yang salim. Pada wazan fa'ala, fa'ala, fa'alu, atau pada contoh nasara, nasara, nasaru, dan seterusnya. Pada mu'tal fa' nanti tinggal disesuaikan dengan itu, yakni pada huruf akhirnya. Ya, misalkan wajada, contoh mu'tal fa', ya, wajada dengan wawu, misal wawi, ya, fa' kalimah huruf wawu ketika ditasrif, ya, dihubungkan dengan dhamir rafa' akan menjadi wajada, wajada, wajadu, wajadat, wajadata, wajadna, wajadta, wajadtuma, wajadtum, wajadti, wajadtuma, wajadtumna, wajadtu, wajadna. Jadi sama sebagaimana nasara, nasara, nasaru, ataupun sama pada wazannya. Demikian pula yang mu'tal fa' dengan ya pada huruf pertama pada fa' kalimat atau misal ya'i, itu perubahannya juga sama, ya. Artinya tinggal menyesuaikan huruf akhirnya saja yang bersama dengan dhamir rafa'. Misalnya dari fi'il yasara, maka tasrif ya perubahannya menjadi yasara, yasara, yasaru, yasarat, yasarata, yasarna, yasarta, yasartuma, yasartum, yasarti, yasartuma, yasartumna, yasartu, yasarna. Ini sehingga karena itu sama sebagaimana wazannya ataupun sebagaimana salim, maka untuk jenis mu'tal fa' ini tidak ditunjukkan contoh. Jadi dia kembali ke asalnya, mengikuti yang asal atau yang pokok, yakni wazan ataupun contoh yang sahih salim tersebut. Jadi kalau tidak disebutkan, tidak dibahas lebih rinci, maka dia kembali ke hukum asalnya, ke pokoknya. Ini satu faedah yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya yang ditunjukkan perubahan tasrif fi al-madhi yang mu'tal pada kitab ini, pada pembahasan ini, yakni mu'tal ain atau ajwaw. Ya, ain kalimah berubah huruf illah. Nah, ini ditunjukkan contoh perubahannya ataupun dibahas di sini. Kenapa? Karena dengan ain kalimah berubah huruf illah itu nanti akan ada beberapa perubahan, beberapa penyesuaian. Ya, dengan sebab ain kalimah itu berubah huruf illah. Ya, dan nanti ketika dihubungkan, disambungkan dengan dhamir rafa yang menjadi fa'il, maka nanti juga akan ada perubahan. Ada sesuatu yang berubah yang terjadi pada fi'il-fi'il tersebut. Sehingga di sini perlu dibahas, ditunjukkan contohnya. Sekaligus diperhatikan apa atau bagaimana perubahan yang terjadi. Baik. Untuk ajwab, ya, bagaimana diketahui ajwab, yakni ain kalimah ini berubah huruf illah, ya, atau mu'tal ain, jadi ain kalimah huruf illah. Nah, di sana ada beberapa jenis ajwab. Kalau sebagaimana dibahas sebelumnya, ajwab ada dua. Nanti ada ajwab wawi huruf ilah aslinya wawu, dan juga ada ajwab ya'i huruf ilah aslinya adalah huruf ya. Ya, pada ain kalimah tersebut ada yang aslinya wawu dan ada pula yang aslinya adalah huruf ya. Ya. Kemudian sebagian dari wawu ataupun ya itu nanti akan diubah menjadi huruf ilah yang lain. Ya. Dalam hal ini pada bentuk mawdi ya, diubah menjadi alif pada bentuk yang asal, yang dasar. Dan juga sebagaimana diketahui yang sebelumnya, yang sudah dibahas terdahulu di awal pembahasan kitab ini, bahwasanya fi'il mawdi ya, ini ataupun fi'il mawdi beserta fi'il mudhari ini terbagi menjadi 6 macam atau 6 jenis babnya dilihat dari harokat ain kalimahnya, ya, nanti bisa dimurojaah di awal-awal kitab ini. Ada bab fa'ala, ya, kemudian mudhari'nya nanti yaf'ulu. Jadi ain kalimah mawdi itu fathah, kemudian ain kalimah mudhari' dhammah, fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada pula nanti bab fa'ala yaf'ilu, di mana ain kalimah pada mawdi fathah, kemudian ain kalimah pada mudhari kasrah, ya, fa'ala yaf'ilu. Dan ada pula yang ketiga bab fa'ala yaf'ali, ya, fathah fathah, mawdinya fathah, mudhari'nya juga fathah pada ain kalimah, ya. Kemudian yang keempat fa'ila, mawdinya kasrah, kemudian mudhari'nya yaf'alu yang fathah, kasrah fathah. Kemudian yang kelima fa'ula yaf'ulu, mawdinya ain kalimah dhammah, mudhari' juga dhammah. Kemudian yang keenam fa'ila yaf'ilu, kasrah semuanya pada mawdi dan mudhari'. Hanya saja untuk yang terakhir, yang keenam ini jumlahnya sedikit dan di sana tidak dijumpai bentuk yang ajwaf pada jenis yang keenam fa'ila dan fa'ila yaf'ilu, sehingga pada jenis yang keenam nanti tidak dibahas atau tidak ditunjukkan contoh karena tidak ada. Dan demikian pula pada jenis atau pada bab yang keempat, yang ketiga, ya, bab yang ketiga dari mutulasi mujarab, yakni fa'ala yaf'alu, ya, maudhi'nya dengan fathah, mudhari'nya juga dengan fathah pada ain kalimah. Ini ya, kalau dulu dilihat di awal, ya, bab ketiga dari surat Mujarrad, fa'ala yaf'alu, kemudian dilihat di situ tidak ditunjukkan contoh yang ajwaf, ya, tidak ada contoh yang ajwaf pada bab yang ketiga, ya. Jenis fi'il yang ajwaf tidak ditemukan di sini pada bab yang ketiga, ya. Fa'ala yaf'alu, ya, maudhi'nya fathah, mudhari'nya juga fathah. Bisa dibuka di halaman 4, ya, dari kitab ini, halaman keempat yang di atas, ya, pada bab ketiga. Di situ yang ditunjukkan contoh-contohnya tidak ada yang ajwaf, ya, ini. Sehingga nanti pembahasan di sini yang mengikuti bab ketiga, bentuk ketiga, ini juga tidak disebutkan contohnya. Sehingga yang ada jenis ajwaf dari bab-bab tersebut, dari kelompok-kelompok ataupun bentuk-bentuk tersebut dari sulasi musyarat, ini nanti hanya ada pada bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Kemudian bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Kemudian bab yang keempat, ya, fa'ila yaf'alu. Dan bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Ini yang ada bentuk ajwafnya dari bentuk-bentuk sulasi mujarrad. Sehingga di sini ditunjukkan pada masing-masing bentuk tersebut, masing-masing bab, ya, itu satu contohnya, ya. Pada masing-masing bab akan ditunjukkan satu contoh, ya, untuk mewakili yang lainnya yang sama bentuknya dengan ini, sesuai dengan masing-masing kelompok atau masing-masing babnya tersebut. Ini pada ajwaf. Ya. Nah, di sini disebutkan, ya, yang paling atas terlebih dahulu, ya, sebagai bentuk dasar, bentuk asal pada tasrif fi'il madhi ini. Sana, ya, contoh sana. Ya, kalau dilihat sana, ini dia termasuk pada bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Sana. Kemudian nanti mudhari'nya apa? Yasunu. Walaupun mungkin di sini tidak dibahas mudhari', tapi ini perlu diketahui, ya, untuk mengetahui babnya dan juga untuk mengetahui apa huruf asli dari fi'il tersebut, pada fi'il tersebut. Ya, jadi sana mudhari'nya yasunu. Nah, dari situ bisa diketahui sana itu dengan alif pada ain kalimah. Nah, alif itu huruf aslinya adalah wawu, ya, alifnya pada sana huruf asli adalah wawu, dan dia termasuk bab yang pertama tadi, fa'ala yaf'ulu, ya, sana yasunu. Kenapa? Karena nanti pada tasrif yang ke bawah itu akan berpengaruh, ya, huruf asli dari alif tersebut ataupun harakatnya juga nanti akan berpengaruh pada pembentukan ataupun pada tasrif, ya, yang bersama dengan beberapa rofa, ya. Ya. Ya. Kalau tadi sa'ala yasunu diketahui asal dari alif itu adalah wawu, berarti sa'ala itu aslinya apa? Sawana. Ya. Aslinya adalah sawana. Kemudian yang ke samping dulu untuk mengetahui tadi masing-masing kelompoknya, bentuknya. Yang kedua, ba'a. Ba'a dia mengikuti bab yang kedua, bentuk yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Ain kalimah mawdi fathah, mudhari'nya kasrah. Fa'ala yaf'ilu. Ba'a nanti menjadi mudhari'nya apa? Yabi'u. Yabi'u. Ya, berarti apa di situ? Ain kalimah huruf aslinya adalah huruf ya. Jadi ba'a aslinya adalah baya'a. Ya, kenapa? Karena mudhari'nya yabi'u. mengikuti bentuk yaf'ailu, ya, ain kalimah kasrah. Dan tadi mudhari'nya ya bi'ul dengan ya, ataupun pada masdarnya bai'un, bai' dengan ya, berarti ain kalimah huruf aslinya adalah ya. Kemudian diubah menjadi alif pada mawdhi menjadi ba'a. Ya. Kemudian yang berikutnya khafa. Khafa ini masuk bab yang keempat. Yang ketiga tadi juga ada ya. Maka khafa dia masuk bab yang keempat. Khafa. Ya, mudhari'nya ya khafu. Ya. Bisa dilihat pada halaman keempat tadi. Ya. Bab yang keempat ya, dari surah Al-Mujarrad adalah fa'ila yaf'alu. Ya, fa'ila dengan kasrah pada mawdhi dan fathah pada mudhari'. Fa'ila yaf'alu. Kemudian dilihat yang jenis asywaf dari bab keempat dicontohkan kata ini khafa yakhafu. Ya, khafa yakhafu. Kemudian masdarnya khaufan. Ya. Masdarnya khaufan dengan wawu khaufan. Ya. Berarti huruf asli pada ain kalimah adalah wawu. Ya, karena dilihat dari masdarnya tadi khaufan. Kalau pada mawdhi dengan alif khafa, mudhari' juga tetap dengan alif ya khafu. Jadi belum tampak huruf aslinya, maka pada masdar itu akan tampak khaufan dengan wawu. Jadi alif tersebut aslinya adalah wawu. Dan termasuk pada bab yang keempat fa'ila yaf'alu. Ya, berarti bisa diketahui nanti aslinya adalah khawifa. Kemudian mudhari'nya yahwafu. Ini asalnya, aslinya khawifa yahwafu. Huruf asli pada ain kalimah adalah wawu. Kemudian dia termasuk pada bab yang keempat fa'ila yaf'alu, maka bisa diketahui khafa yakhafu itu aslinya khawifa yahwafu. Kemudian kata yang berikutnya, asywaf yang berikutnya itu qala. Qala di sini mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu. Jadi huruf asli dari alif pada qala adalah wawu karena mudhari'nya yaqulu. Sehingga bisa diketahui aslinya adalah wawu alif tersebut. Kemudian dia termasuk bab yang keberapa? Apakah bab yang pertama fa'ala yaqulu, ataukah bab yang kelima fa'ula yaqulu? Nah, setelah diteliti ternyata qala yaqulu ini masuk pada bab yang kelima, yaitu fa'ula yaqulu. Jadi ain kalimah pada mawdhi itu dhammah fa'ula, bukan fathah. Kalau fathah bab pertama fa'ala, ya berbeda. Yang pertama fa'ala, yang kelima tadi fa'ula. Nah, karena dia masuk pada bab yang kelima, maka qala asalnya adalah qawula. Jadi seperti itu. Ini sebagai bekal, sebagai untuk mengetahui ataupun mengerti nanti perubahan yang terjadi pada fi'il ajwab ini sesuai dengan masing-masing tabnya tadi ketika nanti dihubungkan dengan dhamir rafa. Ya, terutama ya, dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat. Ya, nanti akan ditunjukkan di situ. Ya. Sekarang kita bahas semuanya dari suana. Nah, dari suana dihubungkan dengan dhamir rafa, ya, sebagaimana urutan biasanya. Ya. fa'ala fa'ala fa'alu dan seterusnya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Shana shana shalu shanat shanata. Sampai di sini dulu. Lafaz shana ketika dihubungkan dengan dhamir yang muqaddar tetap shana ataupun shanat, ya, dengan tak ta'nits, ya, kemudian dhamirnya muqaddar, ya, ditakdirkan. Ini lafaz shana tetap sebagaimana asalnya, shana, tidak ada perubahan. Kemudian ketika dihubungkan dengan dhamir yang sakin, dhamir rafa yang sukun, yakni alif tasniyah ataupun wawu jama'ah, ini juga tetap bentuknya, tidak berubah, tinggal menghubungkan langsung dengan dhamir alif tasniyah ataupun dengan dhamir wawu jama'ah, menjadi shana shanu. Kemudian yang muannats shanata. Jadi lafaz fi'ilnya tetap tidak ada perubahan, ya, tinggal menghubungkan dengan dhamir rafa tersebut ataupun dengan ta' ta'nits juga demikian. Ya. Nah, kemudian berikutnya ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik yang berharakat. Ya, dhamir rafa mutaharrik yang berharakat, yakni nun niswah ataupun ta fa'il ataupun dhamir na. Apa yang terjadi di sini pada fi'il shana? Ya, yang nampak perubahannya di sini menjadi sunna. Ya, di sini nunnya ditasdir, ya, dalam penulisan, ya, fi'il dhamir dengan tasdir. Kalau dilihat asalnya sun na, jadi dua huruf nun, yang nun pertama sukun kemudian nun kedua berharakat sun na, kemudian dalam penulisan ditulis dengan tasdir, tetapi asalnya, ya, itu adalah sun kemudian na, ya, seperti yang disebutkan sesudahnya sun ta, sun tuma, sun tum, sun ti, sun tuma, suntunna, suntu, sunna. Ini juga nun tasdid, ya, asalnya dua huruf nun, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ini yang terjadi pada fi'il ajwab ini ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, bersambung dengan nun niswah menjadi sunna, bersambung dengan ta' fa'il menjadi sunta, suntuma, suntum, sama dengan suntu, kemudian bersambung dengan dhamir na menjadi sunna. Ternyata ada perubahan fi'il maudhu tersebut, ya, ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya, perubahan yang terjadi apa? Ain kalimah itu dihilangkan. Ya, ain kalimah dari ajwab ini dihilangkan ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya, bisa dilihat, ya, dari contoh-contoh tersebut, alifnya pada shana, alifnya pada shana ini hilang pada sunna, sunta, suntum dan seterusnya, tidak ada alif, ya, yakni ain kalimah itu dihilangkan, ya. Sebabnya apa? Karena itu bertemu dua huruf sukun, ya. Jadi ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka huruf akhir dari fi'il kan dia harus disukun, ya. Supaya lebih jelas kita pakai yang dhamir ta, ya, sun dari shana, misalnya, kemudian bersambung dengan ta fa'il berharakat. Nah, ketika bersambung dengan dhamir yang berharakat, maka huruf yang akhir lagi harus sukun. Ini sebagaimana wazannya fa'alta, nasar ta, ini harus sukun. Nah, ketika ini sukun, kemudian didahului alif yang sukun. Ini yang seperti ini tidak bisa, ya, dua huruf sukun bertemu, maka alifnya yang sukun dia dihilangkan, ya, untuk menghindari dua huruf sukun bertemu. Ya, ini. Nah, kemudian apa? Sesudah alif atau ain kalimah itu dihilangkan, ya, kan asalnya sudah dihilangkan, mestinya hasil asal akan menjadi sonta, kan begitu. Dari sona bersama dengan ta, fa'il, alifnya hilang, hasilnya akan menjadi sonta. Tetapi apakah cukup demikian? Ternyata tidak. Apa di situ hasilnya menjadi sunta. Harakat pada fa kalimah dia diganti menjadi dhammah. Jadi bukan sunta tapi sunta. Ya, harakat ya, harakat pada fa kalimah diganti menjadi dhammah. Kenapa? Ya, karena tadi untuk menandakan bahwasanya ain kalimah yang dihilangkan, ya, yang nampak alif, tetapi apa aslinya itu adalah huruf waw. Ya, tadi sudah disampaikan di permulaan ya, dia termasuk bab fa'ala yaqulu, sawana yasulu, asalnya sawana. Jadi asalnya adalah sawana. Ketika ain kalimah alif atau aslinya adalah waw itu hilang, maka kemudian digantikan dengan harakat yang sejenis dengan waw pada fa kalimah. Harakat yang sejenis dengan waw apa? Dhammah. Sehingga ain kalimah hilang, kemudian digantikan dengan harakat yang sejenis dengan huruf asli dari ain kalimah tersebut. Ya, yeah, menjadi sunta. Ini dan seterusnya ya, sunna, sunta, suntuma, sampai suntu, sunna. Atau contoh yang lain yang mungkin mudah, tidak ada huruf yang tasdid tadi, qala, yang banyak kita jumpai juga, qala, qala yaqulu, ya, berkata. Nanti kalau di tasdid bagaimana dari awal? Qala, qala, qala, ya, terus untuk qala, qalat, qala, ya, kemudian untuk hunna, qulna, nah ini ya, qulna, ya, qulna, kemudian qulta, qulta, ya, dan seterusnya, qulna, ya, qulna, qulna, qulna, ya, ini ya. Ini yang kita misal dengan contoh ini, shana yasunu atau qala yaqulu. Jadi ain kalimah yang aslinya wawu itu dihilangkan, kemudian fa kalimah harakatnya diganti dengan harakat yang sesuai dengan huruf asli yang dihilangkan tadi, wawu sesuai dengan dhammah. Ini yang terjadi pada ajwaf ya, ketika dihubungkan dengan dhammah rafa', terutama dhammah rafa' mutaharrif menjadi seperti ini. Ini juga berlaku pada jenis yang kedua. Ba'a. Secara prinsip ya, faedah prinsipnya sama, tapi kita lihat karena jenisnya berbeda, maka nanti juga akan ada perbedaan. Kalau bersambung dengan dhamir rafa' yang sakin ataupun dhamirnya muqaddar atau dengan ta' ta'nits, ya, maka tetap tidak berubah dari bentuk dasar fi'il tersebut. Ba'a. Bukan bentuk asal ya, bukan bentuk asli, tapi bentuk yang dasarnya. Ba'a dengan alif, ba'a dengan wawu, ba'u diikuti tak sanih, ba'at, ba'ata. Lafaz ba'a tetap tidak berubah. Ya, tinggal dihubungkan dengan tadi alif atau wawu, ya, bomir itu atau dengan tak sanih tetap ba'a. Kemudian dihubungkan dengan dhamir rafa' mutaharrif ya, dari menulis wah sampai ke bawah ya, sampai dhamir na ya. Faedahnya secara prinsip sama dengan yang sebelumnya pada shana tadi, yakni apa? Ain kalimah dihilangkan ya, ain kalimah dihilangkan ketika bersambung dengan bomir ropa mutakhari. Ta'a asalnya bersambung dengan nun atau dengan ta, ya, maka ain kalimat huruf alif itu dihilangkan. Dan tadi juga sudah disampaikan ba'a aslinya adalah ba ya'a. Jadi asli dari alif adalah huruf ya, karena dia mengikuti bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu, ba'ya'a yab'i'u, menjadi ba'a yab'i'u. Jadi asalnya adalah ya, ya, ba'ya'a. Sehingga ketika ain kalimah tadi dihilangkan, yang aslinya adalah ya, maka fa' kalimah kemudian harokatnya diganti dengan harokat yang sesuai dengan huruf asli tersebut. Ya, sesuai dengan apa? Dengan kasroh. Ya, kemudian ini disukun, ya, lam kalimah disukun, sehingga hasilnya menjadi bi'a. Nah, ya, ini dari ba'a, ya, tersambung dengan nun niswa atau dengan fa'il, ya, alifnya pada ain kalimah dihilangkan. Kemudian lam kalimah yang bersambung dengan dhamir sukun, ya, maka tadi alifnya atau ain kalimah dihilangkan. Nah, sesudah dihilangkan ain kalimah, kemudian fa kalimah ini huruf pertama, harakatnya berubah sesuai dengan jenis huruf asli dari huruf ilah tersebut. Kalau huruf asli huruf ilah yang dihilangkan aslinya ya, maka harakatnya diganti dengan kasrah, karena ya sesuai dengan kasrah, sehingga menjadi bi'a. Nah, bi'a, ta, bi'a tuma, bi'a tum, bi'a si, bi'a tuma, bi'a tunna, bi'a tu, bi'a na. Ini prinsipnya sama. Ain kalimah dihilangkan ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kemudian fa' kalimah harakatnya diganti dengan harakat yang sesuai, yang sejenis, ya, dengan huruf asli pada ain kalimah yang dihilangkan tersebut. Kalau yang dihilangkan aslinya wawu, berarti harakat pada fa' kalimah diganti dhammah. Kalau yang dihilangkan aslinya adalah ya, berarti fa kalimah harakatnya diganti dengan kasrah. Ini. Ini ya. Baik. Sehingga di sini bisa nampak perbedaan pada fi'il ini. Ya, kalau yang bentuk dasar tadi dengan dhamir muqaddar atau dhamir alif wawu seolah-olah sama, sana ba'a, sana ba'u, sana ba'a, sanu ba'u, seolah-olah sama. Tetapi ketika bersambung dengan dhamir rafa' yang mutaharrik, maka itu berbeda, tampak perbedaannya. Sunta bi'ata, berbeda. Berikutnya, jenis yang ketiga dari ajwaf. Ya, khafa ini yang nampak, ya, juga mungkin sama dengan sana ba'a. Ya, ketika dihubungkan dengan dhamir alif atau wawu ataupun disertai dengan ta' ta'nits, ini juga tetap tidak ada perubahan di sini. Khafa, khafa, khafu, khafat, khafata. Sampai di sini bentuk lafaz khafa tetap dengan khafa tersebut, ya, langsung dihubungkan dengan alif tasniyah atau dengan wawu jama'ah atau disertai dengan ta' ta'nits, ya, bentuknya tetap. Baru kemudian ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ya, itu yang mengalami perubahan. Apa yang terjadi di sini? Dan juga perhatikan asli, akal asli dari khofa tersebut. Ya, yang nampak perubahannya menjadi khifna, khifta, khiftuma khiftum, khifti khiftuma khiftunna, khiftu khiftna. Ya, dari khofa ketika bersama dengan mamir rafa mutaharrik berubah menjadi khiftna misalnya, salah satunya. Kok bisa? Kenapa? Dan jika berarti ini sama dengan ba'a, bi'na, bi'ta, khofa, khifna, khifta. Yang nampak lafadznya sama antara ba'a dengan khofa, perubahannya sama. Tetapi hakikatnya itu berbeda kelompoknya atau berbeda jenis fi'alnya. Tadi sudah disampaikan, kenapa tadi disampaikan juga khofa, ya, ini termasuk jenis yang keberapa tadi? Yang keempat, yakni fa'ala, dan mudhari'nya yaf'alu. Kalau begitu, madhi'nya fa'ala, yaf'alu. Jenis dari sulasi mudhari' yang keempat, fa'ila yaf'alu. Jadi madhi'nya fa'ala dengan kasrah pada ain kalimah. Jadi khofa tersebut asalnya adalah khawifa. Ya. Adapun ba'a ini termasuk jenis yang kedua, asalnya baya'a. Nah, dari ini dari asalnya saja sudah berbeda, asalnya baya'a dengan khawifa. Dari sisi huruf ilahnya berbeda, baya'a dengan ya, khawifa dengan waw. Ya, itu saja sudah berbeda. Dari sisi harakatnya juga berbeda, baya'a ain kalimah di fathah, khawifa ain kalimah kasrah, berbeda. Sehingga kenapa di sini dipisah, dibedakan antara ba'a dengan khawfa? Kenapa disebut masing-masing satu-satu? Padahal yang nampak kan sama, perubahan yang terjadi yang nampak sama, ba'a sampai bi'tu bi'na, kemudian khofa sampai dengan khiftu khifna, yang nampak secara lafaz sama. Tetapi tadi perlu diketahui itu asalnya, aslinya berbeda, jenisnya juga berbeda. Nah, kenapa kemudian perubahannya sama? Tadi dilihat aslinya dari khofa yang asalnya khawifa, kemudian bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ya. Maka bagaimana biasanya huruf lam kalimah kemudian sukun, ya. Kemudian apa tadi? Ain kalimah dan huruf illah itu dihilangkan. Khofa, ya, ini. Ya, bersambung dengan nun muslah misalnya, lam kalimah kemudian sukun, kemudian ain kalimah yang alif pada khofa ini dihilangkan, dibuang. Kemudian harakat pada fa kalimah asalnya kan fathah, khofa. Ya. Dan dilihat asli dari kata tersebut adalah khawifa, ain kalimah wawu kasrah. Nah, kemudian ketika ain kalimah tadi hilang, alifnya hilang atau aslinya wawu itu hilang, maka harakat kasrah yang asal, ya, itu kemudian bergeser ke fa kalimah, ya, bergeser ke fa kalimah. Khawi wa khawi fa kasrahnya di sini, kemudian dia bergeser ke fa kalimah di sini, ya, menjadi khifna. Itu penjelasan kenapa dibaca khifna, khifta. Kenapa kok bukan khofna atau khofta atau dhamma, khufta, khufna? Padahal asalnya waw. Ya. Kalau yang pertama tadi asalnya waw diganti dhamma, ya kan? Sawana, sawana asalnya sawana, ya. Menjadi sunta, ya. Asalnya waw ketika bersama dengan ta misalnya, maka huruf pertama diganti dengan domah, karena domah sesuai dengan wawu menjadi sunta, sunna. Tetapi pada khawifa di sini asalnya wawu sama dengan sawana, tetapi perbedaannya apa? wawu pada khawifa itu kasrah. Ya. Ya. Jadi itu juga berpengaruh di sini. Sehingga apa? Walaupun wawunya hilang, ain kalimahnya hilang, pada khawfa, pada khawnya, pada fa' kalimah, dia tidak diberi gomah. Harakatnya tidak diganti dengan gomah. Kenapa? Karena wawunya kasrah. Yang terjadi, kasrahnya kemudian digeser ke huruf pertama. Bukan kemudian huruf pertama diganti gomah yang sesuai wawu, tidak demikian, tetapi kasrah pada wawu dia digeser ke sebelumnya. Sehingga menjadi khifna khifta. Bukan khufta khufna, bukan. Tapi khifna khifta dan seterusnya. Ini ya. Seperti itu. Jadi berbeda. Beda bar, beda huruf illah, beda harokat, itu bisa berbeda-beda hasilnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ajwab yang keempat di sini, pola. Ya, pola. Tadi termasuk bab yang kelima, yaitu fa'ala yaqulu, masuk yang fa'ula yaqulu, ya, jadi asalnya adalah fa'ula. Jadi asalnya alif itu adalah wawu, dan harakatnya dhammah, fa'ula. Kemudian ditasrif, dengan ini disambungkan, dihubungkan dengan dhamir rafa', fa'ala, fa'ala, qalu qalat qalata, ya bentuknya masih tetap, tidak ada perubahan ya pada bentuk-bentuk ini ya, tetap. Kemudian yang berikutnya tulna tulka tultuma tultum tulsi tultuma tultunna tultu tulna. Qala tadi asalnya qawula ya. Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik sebagaimana kaidah prinsipnya, lam kalimah kemudian disukun dan kemudian ain kalimah dihilangkan ya, dibuang, dihilangkan. Kemudian apa hasilnya? Akan menjadi talna ya, dari tala ya, bersambung dengan nun niswah atau ta fa'il. Maka lam kalimah disukun, kemudian ain kalimah dihilangkan. Hasil asalnya akan menjadi tolna, tolka. Kemudian dilihat huruf ilah yang hilang tadi, alif pada tola, itu asalnya adalah wawu yang berharakat dhammah, tawula. Sehingga apa? Ketika huruf ilah itu hilang, maka fa' kalimah diganti harakatnya dengan harakat dhammah. Ya. Karena sesuai dengan wawu yang berharakat dhammah atau huruf ilah yang aslinya berharakat dhammah. Sehingga menjadi tulna, tulta, tultuma, tultum dan seterusnya. Ya. Dan ini juga walaupun yang nampak ya pada jenis yang kelima ini yang nampak dia sama dengan yang pertama tadi dengan sunta, suntuma, suntum ya, sama dengan tulta, tultuma, tultum sama dari sisi huruf asli ilah juga sama dengan wawu, perubahan yang terjadi juga sama, fa kalimah kemudian diubah menjadi dhammah. Tetapi perbedaannya pada aslinya ya, wawu itu berharakat fathah pada sona, adapun pada tola wawunya berharakat dhammah. Jadi aslinya berbeda, tapi di sini perubahannya sama. Sehingga di sini perlu dipisah atau disebutkan masing-masing satu persatu, ya, supaya bisa diketahui dari masing-masing kelompoknya, bentuknya, masing-masing bar, kemudian perubahan-perubahannya. Jadi ini mewakili dari empat bab, empat bentuk pada sulasi musyarat yang ada contoh ajwafnya, ada jenis ajwafnya pada bentuk-bentuk tersebut. Ya, seperti ini perubahan yang terjadi. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi tidak semua sama persis perubahan yang terjadi, perubahan yang terjadi pada ikhwal. Jadi sesuaikan dengan masing-masing kelompoknya, masing-masing partnya. Dilihat huruf aslinya apa, kemudian harakat huruf asli tersebut apa, ya, ini nanti mempengaruhi ya, perubahannya. Ini pada ajwaf. Kalau yang semisal dengan ba'a, misalnya ja'a. Kalau tadi yang semisal dengan kona, kola, tadi sudah dicampakan ya. Kola, kola, kolu, kemudian kulta, kulti, ya, kulna, seperti itu. Kalau yang semisal dengan ba'a, misalnya ja'a. Bagaimana perubahan ja'a? Ja'a, ja'a, kemudian ja'u, ja'at, ja'ata. Kemudian dengan nuniswah menjadi bagaimana? Ji'na. Ji'na. Terus? Ji'ta. Ji'tuma. Ji'tum. Ji'ti. Ji'tuma. Ji'tunna. Ji'tu. Ji'na. Adanya hamzah pada ja'a tidak berpengaruh. Hamzah huruf sahih ya. Tidak ada pengaruhnya, tetap seperti itu dengan hamzah. Hanya mungkin cara menulisnya ya, cina, hamzah ditulis dengan ya, ya. Seperti ini, cina, cita, dan seterusnya. Contoh yang semisal dengan khofa, ada nama, tidur ya. Nama ya namu, masternya naumun naum, ya, ini tidur. Ini semisal dengan khofa ya khofu khofan. Ya. Bagaimana perubahan nama di sini? Nama, nama, namu, ya. Terus nama ka. Nah, dengan ini suah menjadi Nimna. Terus Nimta. Nimta. Nimtuma. Ya. Nimtum. Ya. Nimti. Nimtuma. Nimtumna. Nimtu. Nimna. Ya, itu Nimta, Nimtuma, Nimtum, Nimti, Nimtuma, Nimtunna, Nimtu, Nimna. Ya. Dari ini ada yang ditanyakan. Kalau yang tola ini sedikit contohnya, atau yang semisal ini caranya. Tola itu mungkin hanya satu dari beberapa. Wallahualam. Jadi yang masuk fa'ula yaqulu untuk yang ajwaf ini sangat sedikit contohnya. Ada pertanyaan dari ini? Mm-hmm. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit pada jenis yang berikutnya, yaitu naqis atau mu'tal lam. Ya, naqis atau mu'tal lam. Ini juga ada beberapa bentuk, nanti bisa dimurojaah kembali bagaimana tadi ya. Ya. Dan masing-masing nanti mengikuti bentuknya, kelompoknya. Yang disebutkan di sini ghoza, ini nanti dia mengikuti bentuk yang pertama, fa'ala yaf'ulu, ghoza yaruhu, ya. Bentuk atau part yang pertama dari sulasi mujarad. Kemudian roma, ini bentuk yang kedua ya, roma yarmi, ya. Kemudian robia, bentuk yang keempat, fa'ila yaf'alu, robia yaruba, ya. Kemudian sarwa yasru, ini bentuk yang kelima, ya. Sarwa, ya. Ain kalimah pada mabdi dhamma, sarwa yasru, ini. Jadi ini ada empat fi'il naqis yang dijumpai pada bentuk-bentuk sulasi mujarad. Ada empat bentuk ini. Masing-masing tadi mewakili bentuknya, partnya. Fa'ala yaqulu, ghoza yaghzu, fa'ala yaf'ilu, roma yarmi, kemudian fa'ila yaf'alu, robiya yarba, dan fa'ula yaf'ulu, sarwa yasru. Nah, kemudian perhatikan dari masing-masing ini, bentuk masing-masing jenis ini, ya, perubahan yang terjadi ketika dihubungkan dengan dhamir rafa sebagai fa'il, ketika ditasrif dengan tasrif ini. Ya, langsung saja ya, dari ghoza. Perhatikan ghoza. Nah, alif pada ghoza itu huruf asli dari fi'il tersebut yang apa? Asalnya adalah waw. Jadi itu huruf pokok, huruf inti yang aslinya adalah waw, karena dia termasuk tadi fa'ala yaf'ulu, ghoza yaghzu, ya, pada mudhari' yaghzu, ya, di situ nampak, ya, aslinya adalah waw. Ya, sehingga alif pada ghoza asalnya adalah waw. Dihubungkan dengan alif tasmiyah menjadi ghoza wa. Jadi huruf asli kembali ke asalnya waw, kemudian bersama dengan alif tasmiyah ghoza wa. Jadi berbeda, alif pada ghoza itu huruf pokok. Adapun ghoza wa, alifnya adalah dhamir. Huruf pokoknya adalah wawu, kembali ke aslinya. Ketika bersama dengan alif tasniyah. Kemudian ghozau, ya, bersama dengan wawu jama'ah, huruf pokok, lam kalimah, itu hilang. Jadi asalnya ghoza wu ini. Asalnya ghozawu, jadi wawunya lam kalimah boma, kemudian wawu jamaah ghozawu, kemudian wawu yang ini yang lam kalimah dihilangkan menjadi ghozawu. Kemudian bersama dengan tak ta'nits menjadi ghozat, ini juga lam kalimah huruf ilah dihilangkan. Ya, bersama dengan tak ta'nits ghozat, ghozata jika demikian, bersama dengan tak ta'nits kemudian alif tasnya itu lam kalimah huruf ilah juga hilang, ghozata. Kemudian yang berikutnya bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi untuk ya sudah insyaallah sudah bisa dipahami ya, mulai dari nun niswah sampai ke bawah itu dhamir rafa' mutaharrik. Sama kaidahnya, sama bentuknya. Apa yang terjadi di sini? Huruf ilah kembali ke aslinya. Dan perubahannya tetap seperti itu. Menjadi ghozauna, ghozauta, ghozautuma, ghozautum, ghozauti, ghozautuma, ghozautunna, ghozautu, ghozauna. Jadi ini perubahannya pada naqis. Yang pertama, ini part yang pertama, ghoza yaghzu, fa'ala yaqulu. Ya. Pada bab yang kedua, sini yang kedua, fa'ala yaf'ilu, pada contoh di sini Roma Yarmi, ya, ini juga prinsipnya sama sebagaimana Ghazza tadi. Asalnya, dasarnya Roma dengan alif pada huruf akhir, huruf ilah pada lam kalimah, dan itu aslinya adalah ya. Ketika bersambung dengan alif tasniyah, maka kembali ke huruf aslinya, yaitu huruf ya. Sehingga di sini menjadi Roma ya. Ya, huruf ilah pada lam kalimah kembali ke asli. Roma ya. Ya, bersambung dengan alif tasniyah. Ketika bersambung dengan wawu jamaah, huruf ilah pada lam kalimah dihilangkan. Menjadi Romau. Asalnya Romayu. Kemudian ya-nya dihilangkan. Menjadi Romau. Ya. Bersambung dengan tak-tak-nis, maka huruf ilah pada lam kalimah dihilangkan. Menjadi Romat. Romata. Alifnya pada lam kalimah hilang. Ya. Bagaimana pada Ghazat, Ghazata, ya, Romat, Romata. Kemudian bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ya, mencakup nun niswah, fa' fa'il, dan na, dhamir-dhamir rafa' mutaharrik, maka huruf ilah pada lam kalimah kembali ke aslinya dengan iya, dengan huruf iya. Yakni menjadi Romaina, Romaita, Romaituna, Romaitum, Romaiti, Romaituna, Romaituna, Romaitu, Romaina. Jadi seperti pada wazannya, seperti pada contoh yang sahih salim, perubahan di sini, Ghozauna, Romaina, seperti wazannya, Fa'alna, ya sama kan? Hanya saja lam kalimahnya wawu ataupun lam kalimahnya ya. Ghozauna, Romaina, sesuai dengan wazannya, fa'alna. Ini pada jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga atau tab yang keempat dari surat mujarad, fa'ila yaf'alu, contohnya rabiya, ya roba, mabiya rabiya. Apa yang terjadi perubahan di sini? Rabiya, rabiya. Tidak ada perubahan seperti wazan, seperti sahih, salim, fa'ala, fa'ala, atau fa'ila, fa'ila, rabiya, rabiya. Nah, kemudian ketika bersama dengan wawu jama'ah, di sini huruf ilah dihilangkan. Asalnya rabiyu. Yeah. Dari rabiya, bersama dengan wawu jama'ah, asalnya adalah rabiyu. Kemudian huruf ilah itu dihilangkan, ya-nya dihilangkan, dan kemudian harakat pada ya tadi bomba dipindah, digeser ke ain kalimahnya sehingga menjadi rabu. Jadi ketika ya dihilangkan bukan kemudian rabiyu, karena ini kasrah ketemu wawu kan tidak bisa, tidak sesuai, maka kasrahnya diganti dengan harakat dhamma yang tadi pada ya atau yang sesuai dengan wawu sehingga menjadi rabu. Ini berubah ketika bersama dengan wawu jamaah. Kemudian dengan tak ta'nis rabiyat, rabiyata, tidak ada perubahan ya bagaimana wazannya, fa'ilat, fa'ilata. Kemudian bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, rabina, rabita, rabituma, rabitum, rabiti, rabituma, rabituna, rabitu, rabina. Ini tidak ada perubahan sebagaimana pada wazan. Ya. Fa'al tu atau fa'il tu. Ya. Karena di situ lam kalimahnya ya. Kalau disukun sebelumnya kasrah ya menjadi seperti itu. Rabina, rabita, fa'ilna, fa'ilta, sama. Sehingga tidak ada perubahan yang terjadi sesuai dengan wazannya. Maksudnya perubahan ya sesuai dengan perubahan wazan. Tidak ada perubahan lagi, tidak ada penyesuaian lagi terkait dengan huruf ilah tersebut. Jadi sesuai dengan wazannya. Ya. Ini. Jadi tadi yang berubah hanya ketika bersama dengan wawu jama'ah pada jenis yang ini, Rabiya Yarba. Pada jenis yang berikutnya, sarwa. Jenis yang kelima, dari sulasi mujarad, fa'ula yaf'ulu, sarwa yasru. Kita lihat perubahannya, tasrifnya, sarwa, sarwa, tetap, bagaimana perubahan pada wazan. Kemudian bersama dengan wawu jama'ah, menjadi saru. Kalau dilihat, asalnya adalah saru, ya, karena lam dalimah wawu ya, kemudian bersama dengan wawu jama'ah. Jadi asalnya saruhu, wawu dhammah diikuti wawu sukun. Agak sulit juga mengucapkannya, saruhu. Maka kemudian apa? Wawu yang lam kalimah dihilangkan untuk lebih memudahkan. Dan harokatnya sudah dhammah, sebelum wawu jama'ah sudah berharokat dhammah, itu sudah tetap dhammah. Sehingga menjadi saruhu. Adapun yang berikutnya bisa dicermati, dilihat bagaimana ini sarwat, sarwaka, saruna, saruta, sarutuma, sarutum, saruti, sarutuma, sarutunna, sarutu, saruna, sesuai dengan wazan ya, tidak ada perubahan lagi terkait dengan huruf illah di sini pada sarwa. Ketika dihubungkan dengan dhamir rafa', ya, tasrif itu sesuai dengan wazannya. Di situ lam kalimah wawu tetap dengan wawu, perubahannya juga sesuai dengan wazan tadi. Jadi untuk yang radhiya dan sarwa berubah hanya ketika bersama dengan wawu jama'ah. Ya. Ini. Adapun pada ghazza dan roma tadi berubah pada alif tasniyah, pada wawu jama'ah. Ya, kalau pada alif tasniyah, huruf ilah kembali ke aslinya. Ghozawa, romaya. Pada wawu jama'ah, huruf ilah dihilangkan. Ghozaw, romaw. Kemudian bersambung dengan ta'nis, huruf ilah juga hilang. Ghozat, romat. Ghozata, romata. Ini. Adapun yang sesudahnya sebagaimana wazannya. Razauna, romaina, razauta, romaita, dan seterusnya sesuai dengan wazannya. Jadi tidak banyak berubah pada nafis, pada mu'tal lam. Ini perubahan tasrif fi'il madhi pada mu'tal seperti ini, yakni pada ajwaf dan pada nafis. Dari contoh-contoh ini bisa diterapkan pada kata-kata yang lain yang semisal dengan ini, yang satu kelompok dengan ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik, dan ini untuk yang ajwaf, ini berlaku pada sulasi mujarrad. Ya. Kemudian pula pada yang nafis ini, ya, berlaku pada sulasi mujarrad. Yang mazid mungkin nanti sebagian ada perbedaan, di sini tidak disampaikan, mungkin dengan kesempatan seolah nanti bisa disampaikan. Ini untuk sementara ya, terutama di sini berlakunya pada sulasi mujarrad sesuai dengan tadi kelompoknya bentuknya. Ini dulu untuk pagi ini. Alafu minkum takufurannya, dan selebihnya semata-mata dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.